Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, risalah yang cukup singkat akan tapi insyaallah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, dan ini termasuk di antara warisan para ulama salaf dalam perkara silsilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan di antara keutamaan kita bermajlis, pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, ada tiga orang yang mereka melihat majelis Rasulullah sallam. Yang pertama, ketika dia melihat majelis Nabi dan ada celah-celah yang ada, segera dia mengisi dengan penuh semangat. Yang kedua, orang yang mereka duduk di belakang karena memenuhi adab Islam, tidak ingin mengganggu yang telah mendahului di depan. Dan yang ketiga, orang yang mereka ini begitu melihat majlis Nabi kemudian berpaling, meninggalkan dan tidak bergabung. Maka Nabi katakan kepada para sahabat, ala unabiukum bina farithalath, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang. Fa'amma ahaduhum, adapun di antara mereka, fa'awallahu, karena mereka memiliki semangat untuk bergabung di majlis, Allah pun bersemangat pula mencurahkan rahmat kepada orang tersebut. Yang kedua, wa amma ahaduhum fastahya fastahyallahu, dia dengan malu-malu dan dia malu karena menetapi adab Islam, maka Allah pun malu-malu dua, malu-malu pula untuk berbuat buruk kepada orang tersebut. Dan wal akhar fa'aradallahu anhum, dia berpaling dari kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun juga berpaling dari orang tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kemarin sampai kepada pembahasan tentang al-asru thani, yaitu pada ta'rif al-Islam, pada definisi al-Islam. Wahuwa al-istislamu lillahi bit-tuhid wal inqiyadu law bi ta'ah wal bara'atu minasyriki wa ahli. Dan ini telah kita terangkan secara singkat pada pertemuan yang lalu. Maka kita masuk pada perkataan Syekh berikutnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini, walaupun tentu dengan sangat ringkas karena terbatasnya waktu yang kita miliki. Dan kita masih memiliki dua pembahasan, atau bahkan tiga pembahasan. Dua pembahasan berkaitan dengan ini, dua usul atau dua prinsip yang beliau ajarkan, dan ziyadah tambahan pada bab yang beliau bawakan di akhir setelah selesai menyebutkan tentang al-usul ats-tsalatsa. Al-Islam dia memiliki tiga tingkatan. Wa huwa salah satu maratib. Islam memiliki tiga tingkatan. Dan tingkatan ini diawali dari yang paling umum, kemudian kepada yang lebih khusus, kemudian kepada yang lebih khusus berikutnya. Sehingga ini tingkatan kualitas dalam beragama. Kualitas yang paling bawah yaitu al-Islam. Kualitas di atasnya yaitu al-Iman. Dan kualitas di atasnya lagi adalah al-Islam, al-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap martabat ini ada rukun-rukunnya. Sehingga kalau digambarkan, Islam adalah lingkaran terbesar. Kemudian di dalamnya ada lingkaran iman. Di dalamnya lagi ada lingkaran ihsan. Setiap muhsin adalah mukmin dan muslim. Dan setiap mukmin adalah muslim dan belum tentu muhsin, dan tidak setiap muslim adalah mukmin, apalagi muhsin. Ini adalah berdasarkan dengan tingkatan kualitas seorang dalam beragama. Islam, tingkatan Islam lahu khamsatu arkan. Dia memiliki lima rukun. Lima rukun ini seperti yang sering telah kita dengar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua iqamus shalah. Yang ketiga itaus zakah. Yang keempat shaum ramadan. Yang kelima hajjul baiti. Wa dalilu syahadah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal asisul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan, demikian pula ayat annahu la ilaha illa huwa. Apa yang dipersaksikan? Yang dipersaksikan adalah tauhid la ilaha illa huwa. Demikian pula malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan tentang tauhidullah. Ikhwati fillah, pada ayat ini ada beberapa faedah, di antaranya adalah keutamaan ilmu dan alul ilmi. Di mana orang-orang yang berilmu, para ulama, yang pertama disandingkannya persaksian alul ilmi bersama dengan persaksian Allah dan para malaikat. Dan ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, yang dipersaksikan adalah perkara terpenting, yaitu at-tauhidu. Yang ketiga, tidak ada di kalangan manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas tauhidullah kecuali hanya ahlul ilmi. Sehingga ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Dan yang kita bicarakan dari ayat itu adalah tentang syahadat annahu la ilaha illahuwa atau la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah adalah la ma'budha bihaqqin illallah. Dan ini telah kita jelaskan pada penjelasan yang lalu. Silakan dibuka lagi atau diulangi lagi apa yang telah kita jelaskan dari makna kalimat la ilaha illallah. Yang kemudian, la ilaha illallah ini ada dua rukun penting, yaitu an-nafyu wal isbat. Sehingga la ilaha nafyan al ibadata nafyan, yaitu nafyan kullu ma yubatu min dunillah, penafian terhadap segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengguguran dan penolakan segala yang disembah selain Allah, sehingga tidak ada malaikat yang disembah, tidak ada nabi yang disembah, tidak ada jin yang disembah, yaitu penolakan terhadap semua jenis yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilallah, yaitu isbatan, yaitu penetapan al-ibadata kullu lillah, ibadah itu semuanya hanya untuk Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, kama annahu la syarikalah fi mulki, sebagaimana Allah tidak ada sekutu dalam kekuasaannya, artinya sebagaimana Allah tidak ada sekutu dalam rububiyahnya, maka tidak ada sekutu dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita jelaskan pada penjelasan yang lalu tentang syahadat. Kemudian yang lebih ya juga yang melengkapi penjelasan syahadat, ikhwan, para ulama dalam rangka menunjukkan tentang syahadat yang sebenarnya, maka syahadat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bisyurut, kecuali dengan syarat-syarat diterimanya syahadat. Yang para ulama menyebutkan ada 7 syarat. Yang ketujuh syarat ini terambil dari semua pembahasan nas-nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang 7 syarat ini, yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yakin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-qabul, yang ketujuh al-inqiyad. Maka ketujuh syurut ini semuanya terambil dengan nas-nas, dan para ulama telah mengeluarkan dalil-dalilnya satu persatu dari 7 perkara tersebut. Silahkan dilihat dalam pembahasan tentang syurut la ilaha illallah, dan telah pernah kita jelaskan dengan panjang lebar dalam pembahasan al-wajibat, kajian al-wajibat pada hari Sabtu. Alhamdulillah, syahadat ini ditafsirkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran tentang syahadat ini terambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan memperjelas tafsiran tentang syahadat. Yaitu yang pertama, beliau bawakan perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, dakwah Nabiullah Ibrahim yang beliau yaitu menegaskan tentang hakikat tauhid. Apa katanya? Innani bura innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Sesungguhnya aku bara, yakni berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdini. Ikhwati billah, diterangkan oleh para ulama kita seperti di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anda antum perhatikan dalam ayat tadi perkataan Nabiullah Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, ini adalah tafsiran dari la ilaha. Kemudian illal ladzi fatarani, ini tafsiran dari la ilaha illallah, yaitu illallah. Ini isbat. Inni bara'um mimma ta'budun adalah nafyu, illal ladzi fatarani adalah isbat. Kemudian faedah yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan kalimat ilallah, akan tapi illal ladzi fatarani. kecuali zat yang menciptakanku. Apa kira-kira faedah di balik penyebutan ayat ini atau ungkapan dengan ungkapan tersebut? Qul tida ilallah. Akhwani fillah. Apa kira-kira faedahnya? Diterangkan ini adalah menggunakan kalimat yang munasib. Kalimat yang sesuai sekaligus untuk membantah kepada orang-orang musyrik. Kenapa tidak langsung ilallah? Akatami illa alladhi fatarani. Karena yang layak disembah itu adalah yang menciptakan. Yang tidak menciptakan itu tidak layak disembah. Oleh karena itulah ini sekaligus bantahan terhadap sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik yang mereka itu tidak menciptakan. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang layak disembah hanyalah Allah. Kemudian beliau bawakan ayat yang kedua tentang dakwah Nabiullah Muhammad SAW kepada ahlul kitab. Ta'alau, qul ta'alau ya ahlul kitab. Marilah kemari wahai ahlul kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita menuju pada kalimat yang sama. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju pada kalimat yang sama. Kalimat yang sama, karena memang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Isa, dan bahkan sama dengan yang dibawa oleh semua para Nabiullah, yang mereka semuanya membawa dakwah tauhid. Maka apa isi kalimatun sawa? Dan in ayat ini juga digunakan oleh orang liberal dengan memutus pada kalimat ini bahwa Islam sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani, ini sebuah kejahatan dan ini sebuah penyesatan. Padahal Allah terangkan apa makna kalimatun sawa. Kalimatun sawa yang merupakan agamanya semua para nabi. Yang pertama, Allah na'budu illallah. Jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bi syai'an. Jangan kita menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga, wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan kita saling menjadikan di antara kita arbaba min dunillah sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta, para ulama dan pendeta mereka sebagai arbaba min dunillah, dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka ini semuanya adalah tauhid yang murni, mengembalikan penyembahan hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak ini meletakkan hukum halal dan haram kecuali hanya kepada Allah. Fa in tawallaw, seandainya kalian berpaling, maka Allah perintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, faqulu ishadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka persaksikanlah bahwa kami orang-orang Islam. Islam itu agama semua para nabi, dan Islam itu adalah menegakkan tauhid, memberantas syirik, dan mengembalikan hukum itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Maka inilah kedua ayat ini merupakan tafsiran tauhid. Di antara dalil tentang syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul, yang rasul itu disifatkan oleh Allah dengan beberapa sifat yang sangat mulia, sehingga kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merupakan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum. Benar-benar Allah telah berikan kepada kaum mukminin kenikmatan ketika Allah datangkan di tengah-tengah mereka seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka ini benar-benar dengan kedatangan rasul diangkat dari lembah kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang, yang rasul kedatangannya dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dari segala kotorannya, mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, hikmah yang apabila orang tidak atau belum mengenal ini, sungguh mereka dulu berkubang dalam kegelapan, dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka kehadiran Nabi benar-benar kenikmatan yang sangat besar. Ikhwan billahi rahimani wa rahimakumullah, dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, tidak ada hari yang lebih membuat mereka ini bersinar terang. Tidak ada hari yang bersinar terang melebihi hari ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hari yang lebih gelap dibandingkan dengan hari ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Umar ibn Khattab seakan-akan tidak bisa menerima kenyataan hingga mengancam setiap orang yang mengatakan Muhammad telah wafat. Akan tetapi bagaimana Allah memunculkan Abu Bakar As-Siddiq dengan tenangnya dan kemudian mengingatkan kepada manusia bahwa Nabi adalah manusia biasa yang akan mengalami kematian dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah seandainya Muhammad itu Muhammad tidak lain adalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul utusan Allah, apakah seandainya Muhammad mati atau terbunuh kalian akan kembali murtad kafir? Maka seakan ayat ini baru turun kepada mereka padahal telah mereka hafalkan. Dan inilah di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kehadiran Nabi adalah kenikmatan yang sangat besar. Yang kenikmatan kehadiran Nabi karena Nabi datang membawa risalah bagaikan cahaya matahari yang menyingkap kegelapan hingga mereka dikeluarkan di lembah kehinaan kepada istana kemuliaan, dan mereka betul-betul merasakan yang demikian. Dan Allah sertakan pada diri Nabi sifat-sifat yang sangat mulia. Yang pertama, Nabi adalah berasal dari kalangan mereka. Nabi adalah manusia seperti mereka dan berasal dari kalangan mereka, sehingga bahasanya bisa ditangkap dan bisa merasakan sebagaimana perasaan manusia yang lainnya, mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lainnya, sehingga benar-benar bisa menjadi suri teladan yang real. Tidak ada penghalang-penghalang apapun. Yang kedua, Nabi memiliki sifat yang sangat mulia, azizun alaihi ma'anitum. Benar-benar terasa berat bagi Nabi apa yang menyusahkan para sahabat, kaumnya, umat Islam. Sehingga Rasulullah SAW selalu memilihkan yang paling ringan dari apa yang dibebankan kepada umat ini dengan pahala yang maksimal. Dan ini merupakan kasih sayang Nabi kepada umat ini. Berapa banyak Nabi sangat ingin melakukannya itu akan tapi mengingat memberatkan umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak jadikan perkara yang wajib bagi umat ini siwak. Nabi katakan apa? Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku qiyamul lail, maka perkara yang kemudian jadikan sunnah bagi umat ini sehingga tidak memberatkan umat ini. Demikian pula yakni hal-hal yang lainnya yang benar-benar ini semuanya muncul dari kasih sayang Nabi yang sangat memikirkan umat ini agar tidak terbebani dengan berat beban-beban yang berat. Yang kedua, yang ketiga, harisun alaikum. Nabi orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi dalam rangka untuk menebarkan hidayah di tengah-tengah manusia. Antum bisa lihat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menebarkan hidayah yang disertai dengan kesabaran yang maksimal dan disertai dengan semangat yang tinggi untuk setiap orang mendapatkan hidayah. Lihatlah, selain telah terbukti bagaimana Nabi mengeluarkan semua hartanya dengan dukungan Khadijah secara penuh, Nabi totalitas telah mengeluarkan tenaganya, waktunya untuk berdakwah. Peristiwa yang paling memberatkan Nabi, bahkan lebih berat daripada perang Uhud yang sangat memberatkan Nabi, yaitu ketika Nabi ditolak dakwahnya ke kampung Taif. Beliau diusir dengan pengusiran yang sangat kecil hingga kemudian berdarah-darah karena semua penduduk dikerahkan untuk mengusir Nabi, yang bisa melempar-melempar, yang bisa memukul-memukul, sehingga Nabi diusir dengan cara yang sangat mengenaskan, seakan-akan mengusir sesuatu yang sangat hina. Sampai Nabi bersedih keluar dari kampung Taif hingga ke tempat yang namanya Qarnut Tsa'alib, hingga kemudian mendapatkan salamnya Malakal Jabal dan ditawarkan kepada Nabi, seandainya mau gunung itu akan diangkat dan untuk menghancurkan kaum Taif. Lihatlah bagaimana sayangnya Nabi kepada umat ini. Beliau katakan, tidak wahai malaikat, bal arju ayukhrijallahu min aslabihim mayya'budullaha wala yusriku bi syai'an. Tidak wahai malaikat, bahkan aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah tanpa menyekutukannya sama sekali. Sungguh ini harapan ke depan yang sangat panjang. Seandainya tidak bisa orang yang didakwah itu masuk Islam, dia berharap anak cucunya yang akan menerima dakwah Islam ini. Dan ini adalah akhlak yang sangat luhur. Kemudian Nabi bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin benar-benar Nabi itu lembut dan benar-benar penuh dengan kasih sayang. Dan ini semuanya bisa dilihat dalam lintasan sejarah bagaimana sayangnya Nabi kepada kaum mukminin. Maka akan terlihat dengan jelas ketika kita mempelajari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi rahmatan lil alamin, kasih sayangnya ditebarkan untuk seluruh alam. Orang kafir bahkan juga mendapatkan rahmat dengan kerasulan Nabi. Binatang-binatang mendapatkan rahmat dengan kerasulan Nabi. Di antara rahmat yang didapatkan orang kafir dengan kerasulan Nabi, Allah tidak mengazab mereka secara langsung atas kekafiran dan kedurakan mereka. Ini di antara kasih sayang Nabi atau kasih rahmat kedatangan Nabi bagi seluruh alam. Dan diterapkannya Islam adalah perbaikan bagi kehidupan secara keseluruhan. Bukan rahmatan lil alamin itu seperti yang dikatakan orang-orang yang rusak akalnya, yaitu tidak membenci orang kafir dan musyrik, bahkan menganggap mereka adalah seagama dengan dirinya, bahkan mentolerir segala bentuk kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, dan kerusakan dengan alasan rahmatan lil alamin, maka ini hanya keluar dari otak-otaknya orang yang rusak akalnya. Dan sungguh ini kejahatan terhadap agama ini. Makna syahadat Muhammad Rasulullah ikhwah dan syahadat terhadap Nabi ada dua rukun, yaitu abduhu wa rasuluh. Syahadat terhadap Nabi ada dua rukun, abduhu wa rasuluh. Adapun rukun pada abduhu ini dalam rangka untuk menepis sikapnya orang-orang yang ghulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapapun tingginya martabat dan betapapun dekatnya dengan Allah sang Khalik dan betapapun baiknya beliau dan betapapun istimewanya beliau, beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah. Karena betapapun beliau adalah seorang hamba, ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disikapi dengan cara-cara yang ghulu, sesuatu yang keluar dari batas-batas kedudukan beliau. Kemudian adapun rukun yang kedua, jadi Muhammad Rasulullah. Walaupun Rasulullah adalah manusia biasa, maka beliau tidak boleh diperlakukan sebagaimana kebanyakan manusia. Karena beliau adalah hamba yang Allah wahyukan kepadanya. Ana basharu mislukum. Saya ini manusia seperti kalian, hamba yang merasakan lapar, merasakan haus, lelah, pengen tidur, kemudian juga marah, kemudian juga ridha, dan seterusnya. Akan tapi, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Yani beliau Allah angkat sebagai Rasul yang diwahyukan kepadanya wahyu. Dan kewajiban seorang yang mereka mengimani beliau sebagai Rasul ikhwatu fillah, beliau sebutkan ada kewajiban, ada empat kewajiban besar. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasulullah dalam segala perkara yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Ikhwati billah, mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Sehingga mafhum mukhalafahnya, orang yang mendurakai Rasul maka dia telah mendurakai Allah. Dan mentaati Rasul jaminan di atas hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul, maka kalian di atas hidayah. Sehingga meninggalkan Rasul, meninggalkan ajaran Rasul adalah kesesatan. Demikian pula, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul mutlak. Artinya ketaatan yang tidak boleh ada bantahan apapun. Bantahan dengan akalnya, bantahan dengan perasaannya, bantahan dengan budaya masyarakatnya, bantahan dengan warisan kakek moyangnya. Maka ketaatan kepada Nabi mutlak. adalah mutlak. Tidak boleh ada bantahan apapun. Ikhwati billah, Rasulullah SAW ingatkan, akan ada orang-orang yang mereka memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Akan ada orang-orang yang mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, sehingga menerima Al-Quran dan menolak As-Sunnah. Sungguh akan ada orang yang mereka itu muttaqian ala, mereka ini bersandar di kursi sandarannya, syaba'an, yang mereka ini orang yang kekenyangan, artinya alias mereka ini adalah orang-orang pemalas, yang kemudian mereka mengatakan, cukuplah kami dengan Al-Quran dan tidak membutuhkan As-Sunnah. Maka Nabi katakan, sungguh Allah telah berikan kepadaku dua hal. Utitul kitab wa mislau ma'ah. Telah diberikan kepadaku Al-Kitab Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Maka kata Nabi, apa yang aku haramkan, ma harrama Rasul kama harramallahu. Apa yang diharamkan Rasul sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Ya khatibillah, saya pernah bertemu dengan bapak-bapak. Mungkin sudah ada kira-kira hampir 20 tahun yang lalu. Dia memberikan buku-buku yang isinya itu adalah hujatan kepada Abu Hurairah, kepada yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, yang isinya adalah tantangan-tantangan siapa yang bisa menunjukkan dalil tentang haramnya anjing. Bahkan pernah dimuat di KR, ditantang. Orang yang bisa menunjukkan haramnya anjing akan diberikan sekian juta. Ini sudah kira-kira 15-an hampir 20 tahun yang lalu. Kemudian, pada saat saya mengisi di Joko Karyan, kira-kira setahun yang lalu kalau tidak keliru, atau lebih sedikit, maka ketemu lagi bapak-bapak ini memberikan surat. Kemudian saya baru ingat, oh ini mungkin bapak yang dulu. Saya buka di rumah, isinya sama. Yaitu tantangan tentang orang yang bisa mendatangkan dalil haramnya anjing. Masya Allah, sudah tua, renta, urusannya dari dulu sampai sekarang hanya berkaitan dengan mencari dalil haramnya anjing. Orang seperti ini kalau tidak bisa berbahasa Arab dan tidak tahu ilmu-ilmu usul, maka mubadir bicara dengan orang yang tidak faham. Berapa banyak orang sudah berbicara dengan dia dan kemudian tidak terpakai. Maka sungguh, apa yang dikatakan para ulama, benar, yaitu al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Dan orang, kata Imam Syafi'i, aku berteman dengan musuh yang pandai lebih aku sukai dibandingkan dengan kawan yang bodoh. Karena orang yang bahlul, orang yang bodoh, tentu susah untuk diajak berpikir yang benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan datang orang-orang mereka ingkar sunnah, menolak sunnah, mencukupkan dengan Al-Quran, dan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dan itu berkembang dulu di Yogyakarta, namanya Isa Bugis, aliran Isa Bugis dan semisalnya, yang mereka ingkar sunnah Al-Qayni, mereka menggunakan Al-Quran bukan bahasa Arab tapi bahasa Al-Quran, yang itu yang mereka tidak ingin lagi interaksi dengan bahasa Arab. Maka ini semuanya merupakan bentuk kebodohan dan pembodohan dan pemalingan dari ajaran Islam yang benar, maka sungguh kata para ulama, diberikan nikmat Islam dan sunnah, ini kenikmatan di atas segala-galanya. Maka berkata Ibnu Mulaikah, beliau mengatakan, ayat nikmatani ayat la adri ayatuhuma afdal. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih utama, yaitu an hadani Allah lil Islam, Allah berikan kepadaku hidayah Islam, walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku seorang haruri, yakni orang yang tenggelam dalam pemikiran bid'ah khawarid, bid'ah yang berkembang pada saat itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara kewajiban kepada Rasulullah adalah mentaati secara mutlak tanpa ada bantahan dari arah manapun. Apabila itu telah datang dari Nabi yang sahih dengan catatan sahih, maka wajib dia untuk mentaatinya tanpa membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir yang tulen, orang-orang kafir yang murni, ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Ikhwati billah, di zaman kita dididik orang-orang yang mereka rusak akalnya dan hatinya, Islam tanpa ketaatan kepada Rasul, bahkan yang ada seakan-akan dia diciptakan untuk mengkritisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siap-siap selalu memasang kuda-kuda untuk menendang dan berhadapan dengan setiap yang datang dari Nabi. Iblis siap dari selamat dari caci makian dia, orang kafir musyrik selamat dari caci makian dia, sedangkan Al-Qur'an dan hadis tidak selamat dari caci makian dia. Sungguh ini kotoran yang sangat luar biasa. Yang kedua, at-tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah keimanan Anda dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang berbondong-bondong ramai kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka supaya dia jadi ragu tentang kerasulan Muhammad sehabis Isra dan Mi'raj, maka orang-orang kafir Quraisy semakin menggila dalam menuduh Nabi dan dalam sikapi Nabi. Nabi tambah enggak karuan, tambah gila, tambah ngomyang, omongannya enggak gena. Maka mereka datang kepada Nabi, kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin uhruj, wahai Abu Bakar keluarlah. Apa kata Abu Bakar? Teman kamu, dia mengatakan demikian dan demikian, menceritakan Isra dan Mi'raj itu terjadi satu malam, yang tentu untuk ukuran teknologi pada zaman itu sesuatu yang tidak masuk akal. Di luar dugaan mereka, Abu Bakar As-Siddiq bahkan mengatakan, seandainya lebih dari apa yang Anda ceritakan, akan aku benarkan. Seandainya lebih dari apa yang Anda ceritakan, akan aku benarkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah, dia adalah As-Siddiqul Akbar, orang yang tidak pernah ragu dengan apapun yang datang dari Nabi. Bagaimana seakan tidak membenarkan, sedangkan aku membenarkan setiap yang turun kepada Nabi dari langit. Itulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya yang sangat banyak, bagaimana kualitas iman Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah tasdik pembenaran. Sehingga ketika ada orang yang mereka mencaci maki Abu Bakar, maka sungguh kata Nabi, ketika semua kalian mendustakanku, dia telah membenarkanku. Ketika kalian semuanya mendustakanku, maka Abu Bakar telah membenarkanku. Dan Abu Bakar tidak pernah mengawali imannya dengan keraguan. Semua orang ketika ditawarkan Islam mereka mikir-mikir, menimbang-nimbang. Akan tapi Abu Bakar tanpa pertimbangan sama sekali. At-tasdiqu fi ma akhbar. Dan kita hidup di zaman yang juga diajarkan bagaimana umat ini digerakkan untuk mendustakan apa yang datang dari Nabi. Bahkan sebagian orang yang diulamakan ketika datang kepadanya hadis tentang dzubab, yaitu hadis tentang lalat, yang kalau lalat itu jatuh ke sebuah gelas minuman, apa yang diajarkan Nabi Ikhwan? Agar ditekan, dicelup, kemudian setelah itu dibuang apanya? Lalatnya. Dan airnya bisa diminum. Apa kata dia? Saya lebih percaya kepada dokter kafir dibandingkan dengan apa yang dari Nabi ini. Dan kemudian dalam perjalanan berikutnya, sungguh ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa dalam sayap lalat ini ada racun dan ada penawar sekaligus. Maka sungguh ini mukjizat benarnya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin berangkat dari imannya seharusnya at-tasdiqu fi ma akhbar. Yang ketiga, wajtinabu fi ma na'an wa zajar. Seorang mukmin dia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi sama dengan yang dilarang oleh Allah. Pernah datang seorang perempuan kepada Ibnu Mas'ud yang mengingkari tentang dilaknatnya orang-orang yang bertato, orang-orang yang mereka merapikan giginya. Kata dia, saya sudah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir tidak mendapatkan laknat Allah kepada mereka-mereka itu. Kata Ibnu Mas'ud, ada. Kalau kamu baca pasti ada. Enggak, saya sudah dari sampul awal sampai sampul akhir, aku baca sampai tuntas, enggak aku dapatkan. Lalu Ibnu Mas'ud tunjukkan, apakah kamu tidak membaca ayat, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu? Tentu ayat ini ada dalam Al-Quran. Dan ini perintah untuk mengambil setiap yang Rasul datangkan dan untuk menghindari apa yang Rasul larang. Maka ini masuk dalam ayat tersebut. Semua apa yang didatangkan Nabi SAW. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang para salaf mendidik kita cara beragama. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Sehingga bukan dengan syariat bid'ah. Sehingga seorang mukmin dia akan berusaha untuk menghindarkan dan menjauhkan bid'ah sejauh-jauhnya. Allah disembah dengan syariatnya. Maka kemarin ibadah bagaimana definisinya ikhwan? Kemarin bagaimana? Ibadah? Definisinya bagaimana? Wa taqarrubu. Ya. Ibadah adalah at-tadallul wal khudu al-ikhtiyari wa taqarrub ila Allah bima syara'ahu. Sehingga tidak boleh beribadah kepada Allah dengan syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan ini adalah kewajiban seorang muslim untuk menjauhkan bid'ah. Karena bid'ah adalah kemungkaran yang diingatkan oleh Nabi. Membicarakan bid'ah sama dengan membicarakan syirik, sama dengan membicarakan segala kemungkaran yang lainnya yang di zaman kita ada orang yang antipati bicara masalah bid'ah. Padahal tidak akan sempurna bicara tauhid kecuali bicara syirik. Tidak akan sempurna bicara sunnah kecuali dengan bicara bid'ah. Tidak akan sempurna bicara ketaatan kecuali bicara tentang kemungkaran, tentang al-kabair. Ini sudah menjadi sebuah ajaran yang tidak mungkin kita hindarkan. Mengingkari membicarakan bid'ah sama dengan mengingkari membicarakan ajaran-ajaran yang lainnya. Sedangkan Allah juga mengajarkan menjauhkan syirik, bid'ah, maksiat, dan yang lain-lainnya. Adapun soal ungkapan ikhwati fillah, hendaklah pandai-pandai melihat maslahat dan madharat. Seandainya mengeluarkan kalimat bid'ah itu menjadi sebuah ungkapan yang membuat orang antipati, maka ditunda dulu, diungkapkan dengan bahasa yang lain. Tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak ada contohnya, dan seterusnya. Sehingga orang lebih nyaman mendengar di telinganya, sehingga dengan ungkapan bid'ah itu langsung membuat merah telinganya, sesek dadanya, lari sebelum bisa menerima, lari sebelum bisa dia belum dia mendengar. Maka bertahaplah pula dan jelilah pula melihat waqi' yang demikian di tengah-tengah masyarakat. Jangan mengumbar perkataan yang bisa diungkapkan dengan ungkapan lain yang kalau dia tidak dirubah maka akan bisa membuat fitnah yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Berikutnya kemudian beliau menerangkan membawakan dalil-dalil ini per rukun dari rukun Islam. Setelah beliau menyelesaikan pembahasan syahadat, maka beliau membawakan dalil tentang salat, kemudian zakat yang merupakan juga yang dengan tafsir tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ini adalah tauhid. Tidak diperintahkan mereka kecuali agar mengikhlaskan agama. Ini tauhid. Allah hanya menerima agama yang murni. Karena agama Allah adalah agama kemurnian. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Dan murni itu adalah hanya mempersembahkan untuk Allah semata dan mengharapkan apa yang dari Allah semata. Itu murni. Tidak sebagaimana orang mentafsirkan ikhlas tidak mengharapkan apapun. Ini akan salah seperti yang telah kita sampaikan kemarin. Akhirnya bahkan mereka yang keblinger mengatakan orang yang mereka beribadah mengharapkan surga takut dari neraka maka dia musyrik. Masya Allah. Ini adalah pengertian yang orang-orang yang keblinger. Padahal Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan. Ikhwati billah. Allah tidak menerima apapun dari agama manusia ini kecuali yang mereka murnikan untuk Allah. Sehingga tidak boleh kita kecampuran syirik baik yang besar maupun yang kecil. Lihatlah bagusnya tamsil tentang ikhlas ini seperti yang Allah buatkan. Karena orang membuat tamsil ikhlas dengan tamsil yang buruk-buruk. Ikhlas itu seperti orang ke WC kemudian plung. Setelah itu dia lupa, gak diingat-ingat lagi. Sangat buruknya perumpamaan ikhlas tentang orang yang membuang barang di WC. Tapi lihatlah tamsil Allah Subhanahu wa taala. Wa fil an'ami, dan dalam binatang ternak itu benar-benar ada ibrah, ada pelajaran. Apa itu? Yaitu tentang Laban. Yang Laban ini keluar min baini dhamin wa farsin. Keluar di antara darah dan kotoran. Di antara darah dan kotoran keluar susu yang murni. Saighan lisharibin. Susu yang khalisan saighan lisharibin. Labanan susu yang saya yang khalisan, yang murni, enggak ada ketetesan darah, enggak ada ketetesan kotoran, yang betul-betul murni susu, yang sangat bermanfaat untuk diminum orang yang meminumnya. Ini adalah betul-betul bagaimana Allah memberikan tafsir yang bagus tentang memurnikan satu amalan tanpa kecampuran dengan kotoran-kotoran. Diperaskan susu segelas, kemudian ada satu tetes kotoran yang antum lihat. Mau minum enggak? Susu satu gelas murni, kemudian diteteskan satu tetesan kotoran. Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan tamsil tentang ikhlas, tentang kemurnian. Susu ini keluar di antara darah dan kotoran. Tapi lihat bagaimana keluar susu ini tanpa bercampur setetes pun dari darah dan kotoran. Ini adalah kemurnian yang Allah inginkan dalam orang beragama dan beramal, sehingga tidak tercampur dengan syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian, wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyimah. Ini adalah berkaitan dengan salat, berkaitan dengan zakat, dan tidak tempatnya kita menguraikan di sini tentang salat dan zakat. Kita hanya melewati ini adalah di antara dalil salat dan zakat dalam arkanul Islam. Wa dalilus siyam, firman Allah Ta'ala yang telah masyhur, yang intinya puasa itu adalah kewajiban syariat Allah. Kemudian sebagaimana telah kita terangkan kemarin, dari syahadat sampai haji, semuanya memiliki poin tashiyatun nafas untuk diikhlaskan kepada Allah. Yang tashiyatun nafas itu hasilnya adalah tauhid dan ittiba dan akhlakul karimah kepada manusia. Ini tashiyatun nafas, ikhwati billah. Ini catatan penting. Karena sebagian kaum muslimin, maka mereka melakukan tazkiyatun nafas dengan mengadangkan dan mendatangkan ajaran baru. Antum pernah enggak mengikuti pelajaran sholat khusyuk? Training sholat khusyuk. Berapa lama dilakukan? Berapa membayarnya? Kemudian bagaimana caranya untuk mewujudkan kekhusyukan? Maka justru ini mencari khusyuk dengan metode-metode yang tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat, dengan model-model bahkan mendekati modelnya orang-orang musyrik. Maka tidak akan pernah tercapai apa yang diharapkan dalam ajaran Islam dengan cara-cara yang tidak Islam. Bagaimana Anda menginginkan surga dengan menempuh jalannya ahli neraka? Tidak mungkin. Islam telah komplit ajaran dan cara untuk mewujudkannya. Islam mengajarkan tauhid, dan Islam mengajarkan bagaimana mentauhidkan Allah. Islam yaitu memerintahkan salat dan mengajarkan tata cara salat. Islam menuntut Anda memiliki jiwa yang bersih, dan Islam mengajarkan bagaimana tangga-tangga memperoleh jiwa yang bersih. Islam menuntut Anda jihad, dan Islam mengajarkan tata cara jihad, sehingga bukan sekedar kemudian mewujudkan jihad tanpa tata cara Islam, mewujudkan tazkiyatun nafas tanpa tata cara Islam, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Orang-orang sufi dalam mengajarkan tazkiyatun nafas dengan cara-cara yang diambil dari orang musyrik dan kafir, dari model-modelnya orang-orang Hindu yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, maka telah dibongkar total oleh Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahir bagaimana kebobrokan sufi dalam pelajaran-pelajaran mereka yang sama sekali tidak terambil dari Islam. Ikhwati billah, Islam semua poinnya mengajarkan tazkiyatun nafas. Dan hasil tazkiyatun nafas itu adalah tauhid, ittiba, dan akhlakul karimah. Ini hasil tazkiyatun nafas. pelajaran tazkiyatun nafas yang tidak menghasilkan ini, maka bukan tazkiyatun nafas. Sufi hasilnya justru syirik dan membenci sunnah. Tazkiyatun nafas yang mereka gembar-gemborkan hasilnya adalah musyrik dan membenci sunnah. Orang-orang sufi diajarkan kalau dia sedang terjebak satu masalah yang dipanggil bukan ya Allah, ya Allah, ya wali fulan, ya wali fulan. Fotonya suruh dikeluarkan memanggil syekhnya, ya syekh, ya syekh. Ini lebih dungu dari musyrikin di zaman jahiliyah. Orang musyrik di zaman jahiliyah yang ketika mereka terjebak masalah, mereka mengikhlaskan doanya untuk Allah. Orang sufi diajarkan, kamu bawa fotoku, nanti kalau kamu hampir celaka, keluarkan fotonya, panggil nama ini. Ini adalah kedunguan yang lebih dungu dari musyrikin di zaman jahiliyah. Sehingga antum lihat orang-orang sufi, dia gemarnya foto macam foto syekhnya gede-gede, ketika sholat dipajang di depannya, dipajang di pintunya, bertabaruk dengan gambarnya wali-wali yang dia pajang. Ini semuanya adalah kesyirikan, penyakit yang merasuk di hati mereka. Dan mereka membenci sunnah, benci dengan sunnah. Karena pentarbiah yang tidak di atas sunnah pasti menghasilkan kebencian dengan sunnah. Dan tidak terwujud akhlakul karimah. Yang terwujud adalah kehinaan. Pendidikan sufi, supaya menjadi orang tawadhu, dia diajari maling. Diajari maling, sengaja supaya konangan, kemudian dikeprui, kemudian dia ini menunjukkan belajar tawadhu. Diajari ngemis, keliling-keliling, kemudian biar dia merasakan pendidikan terhina. Ini pendidikan syaitaniyah yang bukan pendidikan Rasulullah SAW. Bagaimana pendidikan tawadhu, diajari ngemis, keliling-keliling, supaya menjadi kere yang dihinakan, ini adalah pendidikan syaitaniyah yang demikian. Dan itu kenyataan ikhwati fillah dalam pendidikan-pendidikan bid'ah, tarekat sufiyah. Kita lewati tentang arkanul Islam, kita masuk berikutnya. Terpaksa kita percepat, karena waktu ini adalah detik terakhir dari pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Al-martabatu tsaniyah ikhwati fillah adalah al-iman. Dan al-iman lebih khusus daripada al-islam. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang badui. Yang mereka mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab badui mengatakan, ya Rasulullah, kami telah iman. Maka Allah kemudian mengatakan, qul lam tu'minu, katakan ya Rasulullah, kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara Islam dan iman. Yang iman itu lebih tinggi. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walakin qulu aslamna. Akan tapi katakanlah kami telah Islam. Sehingga iman lebih tinggi tingkatannya daripada Islam. Islam lebih berkaitan dengan amalan-amalan zahir, adapun iman lebih mewarnai kepada amalan-amalan batin. Setelah dia memiliki amalan zahir, orang yang salat dengan fisiknya, dia secara zahir adalah muslim. Tetapi batin mereka berbeda-beda. Orang yang mukmin, maka dia memiliki kelebihan amalan batin dibandingkan orang mereka sekedar muslim. Dan tentu yang dikatakan muslim, dia memiliki modal dasar iman yang pokok. Tapi ini tingkatan. Bahwasanya iman itu tingkatan kualitas Islam yang lebih tinggi daripada Islam. Ini Islam tingkatan kedua, yaitu iman. Kemudian ikhwani fillah, para ulama mengajarkan pula kalimat Islam dan iman. apabila kalimat ini berpisah, maka makna Islam dan iman sama. Kalau kedua kalimat ini bergabung, maka makna Islam dan iman berbeda. Idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa istama'a. Faham? Kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Artinya kalau kalimat ini berada dalam satu rangkaian, satu kalimat dari Islam dan iman, maka maknanya adalah berbeda. Islam lebih pada amalan-amalan zahir, dan iman lebih pada amalan-amalan batin. Adapun kalau berpisah, maka Islam dan iman sama. Islam ya iman, iman ya Islam, maka keduanya adalah sama. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan, bahwa iman secara umum seperti yang didefinisikan oleh para ulama, mana iman secara umum seperti yang didefinisikan para ulama, apa itu? Iman itu adalah iqrarun bilisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa amalun bil jawarih, yazitu wa yanqus, yazitu bita'ah wa yanqus bil maksiyah. Ini adalah definisi iman, kesimpulan dari pembahasan para ulama salaf yang membedakan dengan ahlul bid'ah. Iman itu adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dalam hati, serta mewujudkan dalam tu amalan dengan anggota badan. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Ini 5 poin tentang definisi iman yang membedakan dengan ahlul bid'ah. Orang yang mereka hanya ikrar dengan lisannya, tidak ada dalam hatinya, maka dia munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Kemudian orang yang mereka hanya membenarkan dengan hatinya, lisannya tidak mau mengucapkan, maka tidak diterima. Sebagaimana Abu Talib yang hatinya membenarkan, lisannya tidak mau mengucapkan. Demikian pula orang-orang yang mereka apalagi tidak mengucapkan, tidak membenarkan, kafir tulen. Ikhwati billah, adapun ahlul bidah, mereka itu di antara mereka ada yang mengatakan iman itu cukup dengan tasdik. Itulah orang-orang murjiah. Sehingga amal itu tidak masuk dalam wilayah iman. Akhirnya imannya pelacur dengan imannya para nabi sama, karena amal itu tidak terkait dengan iman. Yang penting sudah membenarkan, maka dia mukmin. Kemudian di antara ahlul bid'ah lain lagi, bahwa amal itu adalah bagian dari iman secara mutlak. Orang yang rusak amalnya, maka dia rusak imannya. Inilah orang yang mereka ini pemikiran Khawarij dan Mu'tazilah, atau yang dikenal dengan Wa'idiyah. Orang-orang yang mereka menjadikan amal dan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak mengenal istilah yazid wa yanqus, sehingga rusaknya amal sama dengan rusaknya iman, karena iman dan karena amal dan iman itu satu kesatuan, sehingga rusaknya amal menjadikan rusaknya iman. Maka orang yang mereka melakukan dosa besar, maka dia kafir. Faham, ikhwan? Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka ahlu sunnah dengan definisi iman tersebut membedakan dengan ahlul bidah, dengan ahlul bid'ah. Iman itu terdiri dari unsur pembenaran di hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan jawarih, dan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah sampai bisa sundul langit, berkurang sampai hampir copot imannya. Ini adalah tingkatan-tingkatan iman. Oleh karena itulah beliau membawakan definisi iman yang terambil dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa atnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Paling pokoknya, paling tingginya adalah la ilaha illallah, dan paling ringannya, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan rasa malu itu adalah cabang dari iman. Antum perhatikan hadis tadi. Yang pertama, bagaimana Nabi menyebutkan tentang amalan-amalan lisan, amalan batin, amalan zahir. Amalan lisan, ucapan la ilaha illallah. Amalan batin, al-haya. Amalan zahir, imatatul adha anit tariq. Maka Islam, maka iman itu meliputi tiga perkara tersebut. Kemudian iman itu bercabang-cabang. Ada yang paling pokoknya, ada cabang-cabang yang rantingnya. Maka tidak akan hilang iman kecuali hilang pokoknya. Kalau hanya hilang ranting-rantingnya, tetap dikatakan dia mukmin. Pohon ikhwan, iman seperti pohon, ada akarnya, ada batang percabangannya, ada daun dan buah-buahnya. Kalau pohon itu hanya sempal rantingnya, masih dikatakan pohon atau tidak? Masih. Kalau hanya sempal rantingnya, hilang rantingnya, masih dikatakan pohon. Walaupun dikatakan pohon yang tidak sempurna, baru akan dikatakan pohon ini sudah tidak pohon kalau jebol akarnya, rusak akarnya, maka sudah dikatakan, tidak dikatakan pohon lagi. Iman juga demikian. Iman itu bercabang-cabang, bermacam-macam amalan yang merupakan cabang-cabang iman, dan tidak akan dikatakan orang ini imannya rusak, yaitu imannya batal, sampai pokok keimanannya itu hancur, yaitu la ilaha illallahnya hancur. Kalau dia hanya umpamanya, yaitu mencuri. Mencuri ini adalah cabang iman, atau akan tapi bukan pokoknya keimanan. Maka dia dikatakan mukmin yang fasik, tapi dia masih mukmin, belum kafir. Tapi dia dikatakan mukmin yang fasik. Begitulah iman sebagaimana penjelasan para ulama. Kemudian ikhwani fillah, di antara pembahasan iman pula, maka dengan cabang-cabang iman tersebut ikhwan, iman itu tafadhul. Iman itu bertingkat-tingkat. Maka kalau kita klasifikasikan tingkat keimanannya manusia, manusia yang paling top imannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ulul asmi. Di antara ulul asmi ini yang paling baik setelah Nabi adalah Ibrahim. Setelah ulul asmi, para rasul, 25 rasul yang Allah sebutkan. Setelah itu para nabi. Setelah itu para wali. Setelah itu kaum mukminin secara umum. Sahabat pun bertingkat-tingkat. Setelah para nabi yang paling utama adalah para sahabat Nabi. Di antara para sahabat Nabi yang paling utama Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Kemudian 10 orang yang Allah khabar, yang Nabi khabarkan masuk jannah. Kemudian Ahlul Badr. Kemudian orang-orang yang mereka bai'atur ridwan. Kemudian secara umum muhajirin lebih utama dari Ansar. Kemudian para sahabat lebih utama dari semua generasi setelahnya. Ini adalah tingkat keutamaan manusia. Dan ini berkaitan dengan keimanan mereka. Maka keimanan itu tidak satu tingkatan. Kemudian ikhwani fillah, juga berkaitan dengan iman adalah yaitu tentang istisna bil iman. Istisna insyaallah. Insyaallah saya seorang mukmin. Bagaimana tentang kalimat ini ikhwan? Kalau Anda ditanya apakah Anda mukmin, insyaallah. Bagaimana tanggapan antum? Wah, kamu itu kafir. Mukmin itu harus mantap dong. Enggak boleh pakai insyaallah. Para ulama menjelaskan kalimat insyaallah ini memiliki rincian. Kalau maksudnya insyaallah saya mukmin itu adalah dia ragu apakah dia mukmin atau dia kafir, maka membuat dia kafir. Karena tidak menerima keraguan di dalam masalah keimanan. Kalau yang dimaksudkan adalah bentuk tazkiyah, yaitu jangan sampai dia mengeklaim dirinya itu mukmin yang sempurna. Apakah Anda mukmin? Wah, jelas dong, iman saya jelas bagus sempurna. Maka kalimat istisna ini dibenarkan karena dia berharap. Dengan kalimat itu dia berharap, insyaallah saya orang yang membenarkan Allah dengan mantap, membenarkan Rasul dengan mantap, tidak ada keraguan dengan surga dan neraka, maka ini dibenarkan. Dalam rangka untuk menghindari tazkiyah, yaitu mengeklaim dirinya ini orang yang betul-betul sempurna imannya. Karena semua para sahabat ini memiliki rasa takut dengan imannya. Ikhwati fillah, kita gumun setahun. Orang yang dikenal jelek, akidahnya jelek, akhlaknya jelek, ucapannya, rusak-rusakan agamanya. Tapi dia bilang, surga ini kalau bukan yang menempati kita-kita siapa lagi? Wah, masya Allah. Surga ini yang menempati kalau bukan kita-kita siapa lagi? Luar biasa. Sedangkan Umar ibn Khattab, dia pernah mengungkapkan, dan Anda tahu siapa itu Umar? Umar pernah mengatakan, seandainya nanti ada seorang penyeru mengatakan, semuanya ahlul jannah kecuali satu orang, saya khawatir yang satu itu adalah saya. Umar ikhwan. Umar pernah tanya kepada Hudzaifah, yang dikenal sebagai orang yang digelari dengan sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah. Umar pernah tanya, ya Hudzaifah, hal sammani, pernahkah Rasulullah menyebut aku di antara deretan orang-orang munafik? Umar mengkhawatirkan dirinya seandainya dia termasuk di antara kelompok orang-orang munafik. Ini tentu masya Allah. Dan ini keadaan imannya para sahabat. Ada kekhawatiran tentang dirinya. Kita tinggalkan ikhwan pembahasan berkaitan dengan masalah Ya, ini definisi iman dan kita anggap cukup. Berikutnya, wa arkanu sittatun, rukun imannya ada enam. Rukun iman yang enam ini terambil dari Al-Quran, terambil dari As-Sunnah, seperti ayat yang beliau bawakan. Di antaranya, laisal birra antuwalu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin man amana billah wa amana billahi wal yawmil akhir bil yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah orang yang dikatakan beriman itu, bukanlah kebaikan itu dengan anda menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Tapi yang namanya hakikat kebaikan itu adalah anda beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, dan tentang takdir diambilkan dari ayat yang lainnya dan hadis nabi. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan dalam hadis nabi, ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syari. Ini adalah arkanul iman. Dan dikatakan rukun ikhwan, apa itu rukun? Satu, dikatakan rukun, apa konsekuensinya? Rukun sholat, apa diantaranya? Rukun sholat, apa diantaranya? Membaca surat Al-Fatihah, rukun sholat. Apabila rukun ini ditinggalkan bagaimana? Sholatnya rusak, tidak sah. Demikian pula, rukun iman, apabila salah satu di antara arkanul iman ini tidak ada, maka dia kafir, maka dia bukan mukmin. Dan Syiah memiliki rukun iman yang berbeda dengan rukun imannya kaum muslimin, dan memiliki rukun Islam yang berbeda dengan rukun Islamnya kaum muslimin, memiliki kitab yang berbeda dengan kitabnya kaum muslimin, dan memiliki keyakinan yang berbeda tentang para sahabat, tentang Allah, tentang malaikat. Kitab yang ada sekarang, kitab Quran yang palsu, yang asli kitab Fatimah, 3 kali lipat besarnya. Tapi enggak, orang mengatakan begitu, orang belum pernah ke Iran. Saya pernah ke Iran, kitab Qurannya sama. Ini adalah orang yang bodoh, yang tidak mengetahui hakikat tentang orang Syiah. Kalau mau tahu tentang ajaran Syiah, kembali kepada kitab induk mereka yang menjadi keyakinan-keyakinan mereka. Memang mereka tidak bisa menghadirkan kitab asli mereka. Mana kitab Fatimah, mana enggak bisa, karena masih disimpan oleh Al-Mahdi Al-Muntador. Tapi ini merupakan akidah keyakinan. Dan mereka memiliki tafsiran-tafsiran yang busuk dari Al-Quran, semua arahnya adalah celaan Abu Bakar, celaan Umar, tentang pezinanya Aisyah, tentang rusaknya para sahabat, semua tafsirannya ke sana. Ikhwati billah, demikian pula keyakinan mereka tentang Allah berbeda dengan keyakinan kaum muslim tentang Allah. Allah memiliki, Allah, keyakinan mereka tentang Allah diantaranya keyakinan al-bada, Allah memperbaiki ilmunya sehingga ilmu Allah yang dulu bisa keliru diganti dengan ilmu yang baru. Maka ini untuk membuka celah tazkiyah Allah tentang para sahabat bisa keliru. Allah tadinya memuji, ternyata keliru, ternyata para sahabat kafir, murtad. Maka sungguh dalam pengkafiran para sahabat adalah pembodohan tentang Allah, kemudian tidak benarnya Al-Quran, kemudian rusaknya para sahabat, hancurnya akar yaitu dasar agama ini, sehingga ingin diganti dengan ajaran mereka. Demikian pula Aisyah pezina, yang akan dibangkitkan di nanti ketika Imam Mahdi datang untuk dirajam. Kemudian Malaikat Jibril keliru menurunkan wahyu harusnya kepada Ali, keliru kepada Muhammad. Subhanallah. Malaikat Jibril lebih bodoh dari tukang pos, sehingga keliru salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Sedangkan Jibril aminun man fis sama, orang kepercayaan, makhluk kepercayaan Allah yang di langit. Sehingga keyakinan Syiah persis Yahudi. Persis Yahudi memusuhi Jibril, kemudian memusuhi para sahabat Nabi dan melakukan tahrifat, melakukan berbagai macam kebusukan-kebusukan dalam beragama. Di dunia ini tidak ada agama yang ditegakkan di atas kedustaan seperti Syiah Rafidhah. Ataqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyatalah man la taqiyatalah la dinalah. Taqiyah itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa tidak punya taqiyah maka tidak punya agama. Taqiyah adalah dusta. Dan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka dulu puluhan atau 15 tahun yang lalu atau lebih sekitar itu, tokoh Syiah di Indonesia ini dibilang Syiah-Syiah enggak mau. Menghindar-menghindar. Taqiyah. Enggak. Tapi sekarang dia nantang-nantang, berkuar-kuar dan menunjukkan jati diri Syiahnya. Dan begitulah yakni akal bulusnya orang-orang Syiah, dan memang begitulah yakni keyakinan mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang mereka ingin mengetahui tentang agama Syiah, tentu kembali kepada ajaran agama mereka yang asli. Kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, arkanul iman yang keenam, yang pertama al-imanu billah. Secara singkat, iman kepada Allah, iman kepada Rasul sampai yaumul akhir takdir, bisa Anda baca dalam bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang bicara tentang ringkasnya tentang usul iman ini dalam buku Nubdah min Usulil Iman. Nubdatun min Usulil Iman. Jadi ringkasan poin-poin penting yang berkaitan dengan pembahasan tentang arkanul iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi 4. Iman tentang wujudnya Allah, iman tentang rububiyahnya Allah, iman tentang uluhiyahnya Allah, iman tentang asma wa sifatnya Allah. Kemudian dalil-dalilnya semuanya dalil fitrah, dalil akal, dalil syar'i, dalil waqi. Iman tentang wujudnya Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dan harus mewujudkan tentang keimanan yang 4 ini. Kemudian ikhwani fillah, berkaitan pembahasan rububiyah, uluhiyah, asma sifat telah kita lakukan dan kita anggap selesai. Kita anggap cukup pembahasan tentang yakni pembahasan tauhid yang 3. Kemudian ikhwan fillah, iman kepada malaikat meliputi mengimani tentang namanya, wujudnya malaikat, namanya, sifatnya dan fungsinya. Mengimani tentang yaitu wujudnya malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang wujud. Tidak seperti alul bidah yang mengatakan malaikat itu sesungguhnya tidak ada. Tapi kuwatul maknawi. Tetapi adalah kekuatan maknawi. Kekuatan yang menunjukkan yang baik-baik. Sebagaimana setan itu aslinya enggak ada. Itu adalah kekuatan keburukan. Sehingga yang buruk-buruk itu dinamai syaitan. Ini adalah pengingkaran terhadap Al-Quran. pengingkaran terhadap hadis yang dengan sangat gamblang bagaimana menjelaskan tentang para malaikat. Malaikat ada yang pernah berwujud menjadi manusia. Kapan diantaranya, ikhwan? Ketika Jibril datang kepada Nabi dalam rangka mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Ketika Jibril berwujud sahabat Dihya Al-Kalbi, sahabat yang sangat tampan. Ketika yaitu malaikat datang kepada Ibrahim untuk membinasakan kaumnya Lut. Ketika malaikat mendatangi Maryam untuk mengembuskan ruhnya Isa. Ketika malaikat menemui orang yang ingin silaturahim ke saudaranya karena Allah. Ini semuanya menunjukkan malaikat makhluk yang khusus. Kemudian tentang nama-namanya, malaikat ada yang Allah sebutkan namanya, ada yang tidak Allah sebutkan namanya. Yang jelas jumlah malaikat itu sangat banyak. Nabi ketika Mi'raj dan sampai di Baitul Ma'mur, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat yang kalau sudah keluar tidak pernah kembali. Coba antum bayangkan berapa jumlahnya malaikat, padahal setiap hari masuk malaikat 70 ribu yang kalau keluar tidak pernah kembali. Nama-namanya ada yang Allah sebutkan, yang tidak Allah sebutkan. Kemudian tentang sifat-sifat malaikat, maka Allah sifatkan malaikat yang bersayap. Ada yang sayapnya ada yang 600, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Yang juga sayap itu ketika dibentangkan, maka menutupi ufuk. Sebagaimana Nabi ketika cerita masalah Jibril. Malaikat penjaga arasy. Malaikat yang menyangga arasy. Yang jumlahnya 8. Maka malaikat ini jarak antara daun telinga dengan pundaknya itu jauh, sejauh perjalanan ribuan tahun. Ini malaikat-malaikat Allah. Dan disebutkan dengan banyak sifat-sifat para malaikat. Silahkan dibaca dalam bukunya, diantaranya Syekh Sulaiman Al-Asqar berkaitan dengan penjelasan malaikat. Kemudian tentang fungsi-fungsinya, ada yang Allah tugasi mengirim wahyu, menyampaikan wahyu, menjaga surga, neraka, mengirim hujan, membagi rezeki. Ini semuanya tugas-tugas malaikat. Dan malaikat termasuk di antara junudullah, termasuk di antara pasukan Allah, tentara Allah. Sebagaimana Allah mengirim malaikat di perang Badar untuk membantu para sahabat Rasul dan para sahabat, sehingga para sahabat sering melihat yaitu kepala terpenggal tanpa melihat siapa yang memenggal. Ini diantara tentang malaikat dan kita anggap cukup. Kemudian tentang para Rasul juga, ini tentang iman kepada kitab. Maka yang pertama, Allah benar-benar menurunkan kitab kepada para nabi. Kitab itu ada yang Allah jelaskan, ada yang tidak Allah jelaskan. Yang Allah jelaskan yang terakhir, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian mengimani semua kitab sebelum Al-Quran sifatnya ijmali, global. Bahwa Allah pernah menurunkan kitab yang namanya Taurat dan Injil. Dan tidak secara tafsil. Karena sebagaimana pemberitaan Al-Quran, bahwa kitab-kitab itu telah mengalami perubahan. Adapun Al-Quran mengimannya secara tafsil, secara rinci, dan punya kewajiban untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kitab ini adalah di antara mujizat Nabi yang Allah berikan. Dan Al-Quran mujizat yang terbesar dari semua mujizat yang ada. Mujizat yang tidak pernah punah. Semua mujizat Nabi berakhir kecuali Al-Quranul Karim yang akan kekal sampai hari kiamat. Dan mujizat Al-Quran dari sisi bahasanya, balaghahnya, isinya, semuanya merupakan mujizat. Dan Allah telah menantang orang yang meragukan Al-Quran untuk membuat yang semisal Al-Quran atau yang semisal 10 surat atau bahkan hanya satu surat. Dan tidak pernah ada orang yang sanggup untuk menandinginya. Pernah Muslim Al-Kadzab membuat ini wahyu yang memalukan orang yang mengimaninya. Dan ini banyak, silakan bisa dibaca di dalam bukunya yakni Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani tentang akhlak berkaitan dengan bagaimana rusaknya orang-orang yang pendusta. Wahyu yang dia dapatkan itu wahyu yang dusta, seperti di antaranya wahyu tentang kodok, wahyu tentang membuat roti adonan, wahyu tentang alfil, gajah, belalainya panjang, kupingnya lebar, itu ramutu babar blas. Gak ada yang bisa diambil pelajarannya. Opo nih, anak kecil pun tahu gajah belalainya panjang, kupingnya lebar. Gak ada pelajarannya. Lain dengan wal asri, innal insana lafi khusrin, illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini dari ungkapan bahasanya, kandungannya, nilai mujizatnya, semua totalitas. Maka ini ungkapan kepalsuan orang-orang yang mereka itu para pendusta. Kemudian iman kepada Rasul, ikhwati billah, iman kepada Rasul, maka kita yakin seyakin-yakinnya Allah telah mengutus Rasul di tengah-tengah umat. Di antara Rasul ada yang Allah sebutkan namanya, ada yang tidak Allah sebutkan namanya. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Sebagian ada yang kami ceritakan, sebagian tidak. Jumlahnya Nabi lebih banyak dari jumlah Rasul, sehingga berbeda antara Nabi dan Rasul. Di antara perbedaannya, kata para ulama, Kalau Nabi dia menyampaikan syariat Rasul sebelumnya, adapun Rasul membawa syariat yang baru. Nabi menghadapi umat yang bertauhid, adapun Rasul menghadapi umat-umat yang kafir, yang menentang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian setiap Rasul Allah berikan mujizat untuk membuktikan tentang kebenarannya. Mujizat dari kata-kata mujiz yang melemahkan. Sehingga kebiasaannya mujizat Allah berikan sesuatu yang mengungguli apa yang paling unggul di zamannya, sehingga tidak bisa diungguli. Contoh, di zaman Nabi yang paling unggul apa, ikhwan? Di zaman Musa yang paling unggul apa? Sihir. Maka Allah berikan pada Musa yang semua pakar-pakar sihir takluk dengan apa yang Allah berikan pada Musa. Itu bukan sihir. Maka sampai seluruh tukang sihir kemudian beriman kepada apa yang Musa limparkan dari tongkatnya. Di zaman Isa yang paling unggul apa? Dunia pengobatan atau ketabiban. Maka Allah berikan pada Musa yang tidak bisa diungguli dokter manapun pada saat itu. Yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, sampai pada bisa menghidupkan orang yang mati. Ini semuanya mujizat yang Allah berikan, sehingga tidak ada yang bisa mengungguli pada zamannya. Di zaman Nabi yang paling unggul apa? Syair. Mereka bahkan selalu tahunan memiliki acara di pasar Ukash. lomba-lomba syair. Dan Al-Quran, para pakar-pakar syair semuanya mengakui ini bukan syair. Sehingga gembong-gembong kufar, mereka dengan sembunyi dan tanpa saling tahu, mendengarkan kenikmatan bacaan Quran, sampai mereka ini bertemu dan saling mengingkari, tapi juga sampai berulang 3 kali. Karena nikmatnya mereka mendengarkan Al-Quranul Karim. Ini adalah mukjizat, mukjiz yang mengungguli, yang melemahkan. Sehingga tidak ada bisa mengungguli apa yang ada pada zaman itu. Dan Quran mukjizat yang paling besar. Ikhwati billah, iman kepada al-yawmul akhir. Iman kepada yawmul akhir, antum enggak istirahat nih. Istirahat sebentar ya kawan. Kita istirahat sebentar, insyaAllah kita lanjutkan batil istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.